kau lagi yang curi. Senyum, senyum, senyum, kau senyum padaku. Serba salah aku, salah tingkah karenanya. Senyum, senyum, senyum, kau senyum.